saudara, hidup jauh di sana, di sini kita sasan diri jauh deng saudara. Pagi sekali soba jalan, sana tak datang sini, nyanda leca dapat sampai selupa, tak dapat jalan, tak putar-putar balik, don cuma jabilang nyanda ada lowongan. Kita ngopi mana, ngopi mana, kita soka sana. Kita ngopi mana, pusing kepala, kita bapa saudara jaga baku tolong, biar jodoh orang mau bilang apa, kita mau pulang balik, biar jodoh itu lebih baik. Sana tak datang sini, nyanda leja dapat sampai selupa, tak dapat jalan, tak putar-putar balik, dong cuma jadilah nyanda ada lowongan. Kita ngopi mana, ngopi mana le, kita suka sana. Kita ngopi mana, pusing kepala, kita lebih baik kita mau pulang balik di kampung. Di sana orang bapa saudara jaga baku tolong, biar jodoh orang mau bilang apa, kita mau pulang oleh bintang.